sedikit makna yang kau ucapkan. Kita hanya sementara, tapi kenangan akan terus ada. Belum cukup hanya seperti ini, masih ingin lagi ku kidanganmu. Aku ingin mengenang sebelum semuanya terbang melayang pergi dengan kehidupan lainmu. Kukirlah bagianmu dalam hidupku. Makna besar sesuatu yang jarang kerap membekas, isilah itu bersama denganmu.